Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab tawqirul ulama'i wal kibari wa ahlil fadl wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izharu martabatihim. Hadis wahid wa sittuna wa salasumi'ah wa an ibn Abbasin radiyallahu anhuma qal qadina Uyaynah ibn Hisn فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورتهم كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري حديث 361 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata datanglah Uyainah ibnu Hisn lalu singgah di rumah keponakannya Al-Hurru ibnu Qais salah seorang yang dekat dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu karena keutamaannya dan adalah para qurra itu penghafal Al-Quran yang menjadi anggota majlis permusyawaratan Umar yang tua maupun yang masih muda. Uyainah berkata kepada keponakannya, wahai putra saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di hadapan Amir, itu Amir Mukminin. Maka mintakanlah untukku izin menghadapnya. Lalu ia memintakan izin dan Umar meluluskannya. Ketika dia masuk, dia berkata, Hai putra Khattab, demi Allah, kamu tidak memberi banyak kepada kami dan kamu tidak memutuskan dengan adil di tengah-tengah kami. Maka Umar radhiyallahu anhu naik pitam hingga ingin menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka Al-Hurru berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maafkanlah, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan sesungguhnya paman saya termasuk orang-orang yang jahil. Demi Allah, Umar tidak melangkahinya ketika dia membacakan ayat tersebut di atas. Dan Umar benar-benar yang berhenti pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis isnain wa sittun wa salatu mi'ah. wa an Abi Sa'idin Samurat bin Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfazu anhu fama yamna'uni min alqaul illa anna hahuna rijalan hum asannu minni fattaqun alaihi. Hadis 362 dari Abu Sa'id Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, saya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masih kanak-kanak dan saya sudah banyak hafal dari beliau. Namun demikian, tidak ada yang menghalangi saya untuk meriwayatkan hadis kecuali karena di sini banyak perawi yang mereka lebih tua daripada saya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis 363. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama shabbun shaykhan li sinni illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun gharibun. Hadis 363 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada anak muda yang memuliakan orang tua karena usianya yang lanjut, melainkan Allah menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usianya yang lanjut kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata, hadis gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah, ketiga hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam judul bab tentang penghormatan terhadap para ulama dan orang-orang tua dan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan kepada kita faedah tentang siasat yang diatur oleh Umar radhiyallahu an dengan mengambil para qurra, orang-orang yang hafal-hafal Al-Qur'an, menjadi majelis musyawarahnya. Di antara orang-orang yang masuk ke dalam majelis musyawarahnya adalah Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais menjadi salah seorang yang ditunjuk oleh Umar sebagai orang yang menjadi tempat musyawarah di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini memberikan kita pemahaman bahwa yang memperbaiki seseorang tersebut adalah bitanah, kawan karibnya, kerabatnya. Rusaknya pemimpin, rusaknya amir karena bitanah juga. Pemimpin rusak karena mereka tidak mendapatkan teman yang jujur, orang yang baik, orang yang saleh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pepatah Arab, sadiquka man sadaqaka la man saddakak. Sahabatmu adalah orang yang jujur bersamamu, tidak orang yang membenarkan semua ucapanmu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam setiap halnya. Bitanah, orang yang menjadi bitanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah cari teman dekat orang-orang yang tidak saleh, menjadi penentu baiknya negara atau tidaknya negara. Bobroknya sebuah negara, bobroknya seorang amir, itu diketahui dari bobroknya para penasihat dekat-dekatnya. Makanya kita lihat khilafah Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Hancurnya kerajaan Bani Umayyah dan juga hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah karena kedua khilafah tersebut telah mengangkat orang-orang ajam menjadi penasihat-penasihat mereka. Bahkan di masa Bani Abbasiyah, orang-orang Turki Barmak itu mereka persilahkan untuk menjadi penasehat, bahkan menjadi perdana menteri yang hanya khalifah sebatas simbol saja. Rusaknya banyaknya pemerintahan Islam karena bitanah ini. Dan alangkah kita bangsa Indonesia sangat membutuhkan bitanah salihah daripada membutuhkan seorang politik saleh. Alangkah Indonesia zaman sekarang ini sangat membutuhkan teman-teman dan penasehat-penasehat amir, pemimpin, mulai dari gubernur, mulai dari presiden, mulai dari camat, mulai dari RT, RW, semuanya mempunyai bitanah orang-orang yang saleh daripada seorang politik yang saleh. Karena dengannya kebaikan hamba-hamba dan perbaikan bilad negara, dengannya terperbaiki ibad dan bilad sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Mereka-mereka itulah yang memperbaiki dunia. Telah menceritakan kepada kita seseorang yang kita anggap fiqah di dalam permasalahan ini bahwa presiden kita dari banyak keputusan dan perintahnya hasil dari nasihat dari bitanah salih ini, dari penasihat yang saleh, bahwa kawan kita ini dapat cerita langsung dari penasihat presiden tersebut, bahwa penasihat presiden tersebut salah seorang alumnus dari Jamiatul Imam, Jamiatul Riyadh. Dia yang pertama kali memperkenalkan kepada presiden kita tentang haramnya perdukunan. Bayangkan, di saat semua pemilihan pengangkatan di seluruh daerah semuanya bermain dukun, saudara kita ini menasihati presiden untuk tidak bermain dengan dukun. Lihat bagaimana dahulunya SMS tentang masalah usulan kepada presiden untuk penyembelihan 1000 ekor kambing. Presiden kita mengatakan itu khurafat. Siapa yang menyampaikan hal ini? Bitanah salihah. Buruknya presiden-presiden sebelumnya, saya tahu, semuanya tahu bahwa karena buruknya bitanah orang kufar, orang-orang Nasrani, orang-orang yang benci terhadap Islam. Lihat orang yang saleh, ketika dia menjadi penasehat raja, presiden, manfaat seluruhnya, mendapatkan manfaat. Alangkah kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang seperti Sufyan ats-Tsauri pada zamannya, kepada Harun ar-Rasyid. Orang-orang seperti Fudail bin Iyad pada zamannya terhadap Abdul Malik bin Marwan. Orang-orang seperti Malik bin Dinar dan para ulama tabi'in yang lainnya yang menasihati raja dan khalifah sehingga mereka benar-benar meniti jalan yang benar. Kalau seandainya kita telusuri sejarah bagaimana para khalifah pada zaman dahulunya dengan para ulama, maka kita dapatkan hubungan yang sangat bagus. Tidak menjilat, akan tetapi dia menasihati. Ini dia Fudail bin Iyad ketika Harun ar-Rasyid datang kepadanya. Pada malam hari, datang kepadanya. Ulama-ulama tersebut bukan menjilat. Mereka kalau bisa tidak bertemu dengan Amir, akan tetapi mereka pada masa izzatul Islam. Mereka masa hidup pada masa izzah ilmu. Kejayaan ilmu. Ulama-ulama benar-benar setingkat dengan para khulafa, bahkan di atas para khulafa. Pada zaman Imam Ahmad, pada zaman Atha bin Abi Rabah, ulama kedudukannya jauh di atas khalifah. Lihat apa yang dikatakan oleh Mutawakkil ketika datang Imam Ahmad kepada ibunya. Ya ummah adha'atil qasru bimaji'i Ahmad. Wahai ibu, lihat bagaimana istana begitu cerah kedatangan Imam Ahmad rahimahullah. Berbahagia mereka. Datang Ma'mun, khalifah Bani Abbasiyah, jauh-jauh dari Baghdad menuju Mekah ingin bertemu dengan Atha. Atha bin Abi Rabah seorang budak hitam belia. Budak dari salah seorang wanita di kota Mekah. Ketika dilihat oleh wanita tersebut Atha cinta kepada ilmu, dia merdekakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah engkau Atha, belajarlah. Beliau belajar 18 tahun di Mekah sehingga beliau ditunjuk sebagai ulama yang pakar tentang manasik haji. Datanglah Ma'mun bersama anaknya. Dua orang datang. Akan tetapi sang khalifah harus antri karena yang hadir ke majlis Atha bin Abi Rabah adalah orang-orang yang banyak. Apa kata Ma'mun kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, ketahuilah bagaimana hina kita di mata Atha. Bagaimana hinanya kita di mata Atha, maka belajarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu. Jadi zaman dahulu mereka tidak dekat kepada para umara, akan tetapi umara yang dekat kepada mereka. Sehingga izzah masih kita harapkan, kebaikan masih banyak pada mereka. Jadi faedah dari hadis ini bahwa seharusnya kita menjadi bitanah seseorang yang memegang kepemimpinan dimanapun dia berada, terutama di akhir zaman, di zaman fitnah, di zaman banyak kerusakan dan maksiat, maka orang yang saleh itu sangat dibutuhkan. Berkata Hasan al-Basri atau berkata Qadhi Iyad, "Law kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Kalau seandainya aku mempunyai doa yang mustajab, niscaya saya akan berikan kepada sultan, kepada penguasa. Bukan untuk dirinya. Kalau seandainya Allah berikan kepadanya doa yang mustajab, wahai Fudail, engkau aku berikan doa satu mustajab saja. Maka apa kata Fudail? Saya akan berikan doa tersebut kepada sultan. Kenapa? Kalau doa itu untuk diri saya, maka kebaikan untuk diri saya sendiri. Kan tapi doa kepada sultan berarti doa kepada seluruh umat. Kebaikan sultan berarti kebaikan seluruh negara. Di sini nyata indahnya akidah dan mazhab ahlu sunnati wal jamaah dengan bergaul dengan penguasa. Bahwa kemaslahatan yang diinginkan oleh ahlu sunnati wal jamaah terhadap penguasa tidak lain dan tidak bukan adalah kemaslahatan masyarakat kaum muslimin itu sendiri. Di antara faedah yang kita dapat ambil di sini, faedah yang pertama tadi bahwa Umar mendekatkan Hur bin Qais sebagai salah satu majelis musyawarah dan itu adalah bentuk penghormatan terhadap ulama. Anda-anda yang mempunyai kedudukan, anda-anda yang mempunyai kepemimpinan dimanapun, apakah anda sebagai pemimpin rumah tangga, minimal anda harus dekat dengan para ulama. Umar dekat dengan ulama, tauqir ulama. Nanti kita akan bahas tentang masalah keutamaan mendekat atau berdekat dengan orang-orang yang saleh di dalam hadis pada pembahasan bab setelah ini. Faedah yang berikutnya, keutamaan Umar. Apa yang disebut oleh Hur bin Qais, "Kana Umar waqafan 'inda kitabillah." Adalah Umar selalu berhenti di mana kitabullah azza wa jalla. Dia berhenti. Apa yang terjadi? Uyainah bin Hisan datang kepada Umar setelah dikasih kata beleceh oleh Hur bin Qais, anak pamannya. Masuklah wahai paman ke majlis musyawarah khusus Umar. Uyainah bin Hisan adalah salah seorang kepala suku yang terkenal, akan tetapi sifatnya masih sifat badui. Dia juga yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW kata-kata yang keras, Ketika itu ditariknya sal Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, "Hai Muhammad, berikanlah harta yang Allah berikan kepada engkau." Dia yang mengatakan. Sekarang dia kembali mengatakan lagi kepada Umar, "Ya Umar, ya Ibn al-Khattab." Dia tidak panggil Amirul Mukminin. Coba lihat bagaimana Arabnya, bagaimana baduinya. "Ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazla, engkau tidak memberikan kami banyak, engkau simpan banyak-banyak pada diri engkau. Wala tahkum fina bil adl, engkau juga tidak berlaku adil pada kami." Umar yang sudah berletih, bersusah payah mendidik masyarakatnya, tiba-tiba ada masyarakatnya yang mengatakan begitu, dan dia Umar marah. Umar sebagaimana tabiat manusia. Akan tapi Hur bin Qais sebagai salah seorang yang menjadi ahli musyawarahnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, lihat bagaimana adab. Ya Amirul Mukminin, seorang khalifah ditenangkan oleh penengahnya, ahli musyawarahnya. Ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, kemudian perintahkanlah dengan baik, kemudian jauhilah orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya orang ini orang bodoh. Apa kata Hur bin Qais? Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Demi Allah, Umar ketika dia dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlawanan dengan keadaan dan posisinya waktu itu, dia langsung berhenti. Wa kana Umar waqafan inda kitabillah. Dan Umar selalu berhenti di mana kitabullah azza wa jalla memberhentikannya. Ini sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu tunduk di atas perintah Allah azza wa jalla, apapun bentuknya. Sekalipun harus mengalahkan emosi dan hawa nafsunya. Itu yang disebutkan dia kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya dengan sebenarnya lah, secara naluri lah, aku mencintai engkau lebih mencintai dari semua isi dunia ini kecuali diriku. Dia bilang begitu. Secara naluri saya benar-benar mencintai engkau ya Rasulullah, kecuali diriku. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ya Umar, termasuk terhadap dirimu engkau harus mencintaiku. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan begitu, apa kata Umar? Benar, sekarang ya Rasulullah saya mencintaimu. Apa kata Rasulullah? Sekarang wahai Umar, harus engkau terapkan bahwa engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW harus terbuktikan dengan bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Al-Quran dan Hadis. Tidak ada hawa nafsu. Tidak ada mengikuti apapun ketika Allah Subhanahu wa taala bacakan ayat, kemudian tunduk hati itu, tunduk patuh, tidak ada penantangan. Sebagaimana penantangan iblis kepada Allah azza wajalla berakibat kepada pengusiran, tidak ada perlawanan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi hal-hal ini harus menjadi sifat seorang mukmin yang baik seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Samurah bin Jundub, dan hadis yang terakhir Anas bin Malik. Hadis yang terakhir ini dhaif, akan tetapi maknanya sahih. Tidaklah seseorang menghormati seseorang orang tua kecuali nanti anak-anak muda akan menghormatinya. Sekarang dia muda, ketika dia menghormati orang tua pada zamannya dia muda, pada zamannya nanti dia tua, orang-orang muda akan menghormatinya. Itu yang disebut dalam Islam al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran sesuai dengan amal perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang, orang akan berbuat baik pula kepada kita. Begitu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kan tapi hadisnya dhaif, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan didhaifkan oleh Daruqutni dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Bab ziyaratu ahlil khair wa majalisihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratu al-mawadi'i al-fadilah. Bab mengunjungi ahli kebajikan, orang soleh, menemani, mencintai dan melayani mereka, mengundang mereka, memohon doa dari mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain. حتى يبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الله berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku berjalan sampai bertahun-tahun. Sampai firman Allah, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Al-Kahfi ayat 60-66. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Al-Kahfi ayat 28. Bab 45 ini menerangkan tentang masalah anjuran untuk menziarahi ahlul khair, orang-orang yang berbuat baik, wa mujalasatihim, duduk bersama mereka, wa suhbatihim, berkawan dengan mereka, wa mahabbatihim, mencintai mereka, wa talabi ziyaratihim, berusaha untuk menziarahi rumah mereka, wa du'a'i minhum, meminta doa kepada mereka, wa ziyaratul mawadi' al-fadilah, dan juga menziarahi tempat-tempat yang diutamakan. Ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang penghormatan ahli ilmu, orang-orang yang memiliki kebaikan, dan menziarahi ahlul khair adalah salah satu yang diutamakan di dalam Islam. Ziarah, menziarahi orang yang berbuat baik adalah sesuatu yang diutamakan dalam Islam. Berteman dengan mereka, bergabung. Pada dasarnya, manusia lemah, dia tidak bisa menegakkan kebenaran sendirian. Makanya, dia membutuhkan orang lain. Dan orang yang layak untuk menopang kebenaran yang ada pada dirinya yang hendak dia tegakkan adalah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh. Setiap seseorang terpengaruh dengan temannya. Sudah jelas. Itu kaedah-kaedah di dalam syariat Islam tentang bagaimana manusia terpengaruh dengan kebaikan atau keburukan seseorang. Dan ziarah ahlul khair, menziarahi orang yang baik, semoga kita bisa mendapatkan kebaikan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, orang-orang yang khair dialah orang-orang yang tidak akan mencelakakan orang yang duduk bersamanya. Zalikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Itulah satu kaum yang tidak menyengsarakan orang-orang yang duduk bersamanya. Dialah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang penjual minyak wangi. Kalau seandainya Anda tidak dapat minyak wanginya, sekurang-kurangnya wanginya akan Anda dapatkan dan Anda peroleh. Itulah ahlul khair. Itu adalah orang yang baik. Disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk berjalan melihat tempat-tempat taman-taman surga di dunia. Ketika malaikat melewati majlis ilmu, majlis hilaqul dzikir, mereka pun duduklah, dan ditawarkan juga oleh malaikat-malaikat bersamanya untuk duduk. Mulailah malaikat melebarkan sayapnya menaungi orang-orang yang hidup di majlis ta'lim tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, illa haffat alaihimul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Ketenangan timbul, muncul, berkah datang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan? Jadi ketika malaikat hadir, apa yang mereka lakukan? Maka para malaikat mengatakan, dan Allah lebih mengetahuinya, Ya Rab, sesungguhnya mereka mensucikan Engkau, mengagungkan Engkau, membesarkan nama Engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai malaikatku, apakah mereka melihatku? Apa kata malaikat? Tidak ya Rab, kalau seandainya mereka melihat Engkau, niscaya mereka akan lebih besar mengagungkan Engkau, lebih besar mensucikan Engkau, lebih besar memuliakan Engkau wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, apa yang mereka harapkan? Maka malaikat menjawab, ya Allah, sungguhnya yang mereka harapkan adalah surga. Surga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka melihatnya? Apa kata malaikat? Belum, tidak melihatnya ya Allah. Kalau seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka akan lebih berbuat banyak lagi dan beramal banyak lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa yang mereka takutkan? Dari apa yang mereka takutkan? Maka malaikat menjawab, dari neraka. Apa kata Allah? Apakah mereka melihatnya wahai malaikat? Apa dijawab oleh malaikat? Tidak ya Rab. Kalau seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lari. Mereka akan lebih takut lagi. Mereka akan lebih jauh lagi dari neraka tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka-mereka itulah yang telah mendapatkan rahmatku. Saksikanlah wahai malaikatku, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatku. Apa kata malaikat? Ya Rab, sesungguhnya tadi ada seseorang datang yang bukan dari kalangan mereka, akan tetapi dia hanya lewat. Akan tetapi ketika dia mendengar majlis taklim, kemudian dia duduk. Duduk. Apakah dia dapat rahmat engkau juga? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dzalikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatku, mereka-mereka itu tidak akan menyengsarakan orang-orang yang duduk dengan mereka. Orang yang datang tersebut tidak akan sengsara karenanya. Makanya gabungkan dia wahai malaikatku dengan orang-orang yang hadir. Itulah ahlul khair, keutamaan yang antum dapat berkawan dengan ahlul khair. Kalau seandainya di akhirat, Anda akan mendapatkan syafaat orang yang saleh. Syafaat orang saleh dia akan dapatkan. Disebutkan di dalam riwayat seseorang di dunia bertemu dengan orang yang saleh, bercakap, berbicara, kemudian dia berpisah, tidak pernah bertemu lagi semenjak itu. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang saleh ke surga dan masukkan orang yang bertemu tadi ke neraka. Tiba-tiba orang yang saleh tersebut melihat sahabatnya yang pernah bertemu kepadanya sekali. Apa kata orang saleh tersebut? Ya Allah, sungguhnya dia si fulan pernah bertemu dengan. Ya Allah, tolong syafaatku berikan kepadanya untuk engkau angkat untuk surga. Allah masukkan gara-gara sekali pertemuan dengan orang saleh mendapat syafaat bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi ziarah ahlul khair adalah sebuah keutamaan di dunia dan juga keutamaan di akhirat. Dan juga menziarahi orang-orang yang saleh adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab? Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Orang yang mencintai orang yang saleh, Allah akan kumpulkan dia bersama orang yang saleh. Orang yang mencintai orang-orang yang fasik, yang taleh, yang banyak maksiatnya, Allah akan kumpulkan bersama. Anda di mana? Apakah Anda mencintai orang-orang yang saleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salihin, atau Anda bersama para syaitan, para dajjal, para iblis dan pelaku maksiat? Posisikan diri Anda, dan dia adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa cinta seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dia satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Rajulani tahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama'a lillahi waftaraqa lillah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. 2 orang yang mencintai karena Allah. Pernahkah antum mencintai seseorang karena Allah? Anda akan dapatkan satu golongan dari tujuh golongan yang sulit didapatkan. Tujuh golongan yang disebutkan Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya dua orang, rajulani tahabbani fillah. Hadis yang kita akan bacakan ini semuanya menunjukkan keutamaan untuk menziarahi ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para ulama, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Dan kecintaan kita kepada mereka disebutkan oleh para ulama kita terbagi empat. Pertama, kecintaan kita karena zatnya, karena dirinya, karena individunya. Karena manusia mencintai seseorang karena dua hal. Keindahan tubuhnya, keindahan wajahnya, dan keindahan akhlaknya. Orang cinta kepada seseorang karena zatnya dan dia terbagi dua. Bisa saja seseorang tidak mencintai karena indah orangnya, akan tetapi karena indah ada yang ada di dalam dirinya, yaitu akhlak yang mulia. Keindahan tubuh sudah banyak dilihat, pasangan yang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suami istri salah satunya. Kita mencintai, akan tetapi kadang-kadang cinta yang lebih luar biasa adalah cinta terhadap apa yang ada di dalam sanubarinya. Dan itu juga terbagi dua, kesempurnaan pada akal dan kesempurnaan pada akhlak. Orang yang sempurna akhlaknya akan membuat dia akan sempurna di dalam tindak tanduk dan perbuatan. Orang yang sempurna akalnya akan penuh dengan akalnya, akan dipenuhi dengan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita tidak mencintainya? Sedang kita berhutang budi kepadanya, dia mempunyai akhlak. Kebaikannya bagaikan bejana yang penuh, dia akan melimpah kepada kita. Dia nur, cahaya yang dengan tersebut kita akan berbangga dengannya. Antum lihatkah seseorang yang mempunyai kedudukan, ketika antum berjalan bersamanya, kadang-kadang terasa bahwa diri antum terangkat sedikit karena bersamanya. Karena bersama orang yang gagah tersebut, diri antum yang tidak ada artinya, kumuh, lusuh, ketika bergawan dengan orang yang gagah, maka Anda akan mengambil cahaya dari cahaya besarnya, keagungan yang dia miliki, sehingga Anda juga besar bersamanya. Begitu cahaya ilmu, Anda akan mengambil, orang-orang munafikin dan orang-orang mukminin akan mengambil cahaya itu di dunia, dan juga mereka akan mencari cahaya itu di akhirat. Orang-orang munafikin di dunia, mereka ingin mengambil cahaya ilmu, cahaya akhlak, akan tapi tidak sebenarnya mengambil cahaya, sehingga nantinya mereka akan katakan juga sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, qalan zuruna naqtabis min nurikum. Apa kata orang-orang munafikin? Hai orang-orang mukmin, tunggu kami sehingga kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Jadi ketika di padang mahsyar dalam gelap, orang-orang mukmin berjalan, orang-orang munafikin mengikuti cahaya yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Ketika mereka terlambat, mereka mengatakan kepada orang mukmin, unzuruna, tunggu kami sebentar, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil cahaya engkau. Kenapa? Kami di dunia dahulu juga mengambil cahaya engkau, wahai orang-orang mukmin. Sekarang kami juga mengambil. Apa kata orang-orang mukmin? Qila rji'u wara'akum, baliklah kalian pulang. Sesungguhnya yang kalian ambil di dunia dahulu pura-pura, tidak benar. Sekarang juga kami akan berikan sebagainya hakikatnya, yaitu kami tidak akan beri cahaya. Jadi kita mencintai kadang-kadang karena akhlak yang mulia. Dialah Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak mencintainya? Dia adalah innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah mulia akhlak yang mulia. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Bagaimana kita tidak mencintai para ulama? Karena mereka adalah sumber agama dan akhlak yang kita pelajari. Disebutkan bahwa kajian Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dihadiri lebih dari 5,000 yang hadir, hadirin 5,000 jamaah. 500 menulis, 4,500 sisanya mengambil gaya samt, bagaimana cara bergaulnya sehingga mereka berakhlak dengan akhlak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, mencintai sesuatu karena dia wasilah, dia sarana untuk kepentingan yang kita miliki. Sebagaimana seseorang mencintai emas, emas pada hakikatnya dia tidak berubahnya dengan batu. Anda ambil emas, Anda ambil batu, Anda tidak akan suka emas itu, Anda tidak akan suka batu itu. Kan tapi kenapa kita suka emas? Karena dia adalah wasilah untuk menyempurnakan kepentingan kita. Begitu juga kita bisa mencintai seseorang atas nama Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu fillah, cinta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah wasilah, karena perantara dia kita bisa memanfaatkan. Maka cinta kepada orang tua adalah sarana untuk ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cinta kepada mereka, kenapa? Karena dia adalah sarana untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada family, kerabat, silaturahim, kita cinta kepada mereka karena dia adalah sarana untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita mencintainya. Dan juga cinta kita kepada seorang guru bisa saja seperti ini, bahwa kita menggunakan guru sebagai sarana untuk cinta kita kepada Al-Quran dan Hadis. Dengannya kita mengambil ilmu syariah, makanya kita mencintainya. Dan yang ketiga, mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, atas nama Allah dan karena Allah dan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga masuk ke dalam yang keempat, karena sebagian ulama masukkannya itu membagi duanya, kan, tapi saya bagi dengan tiga saja, dan dia adalah mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah setinggi-tinggi kecintaan, tinggi-tinggi kecintaan seseorang. Dia cinta karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada karena apa-apa. Dia tidak pernah berhutang budi kepadanya, dan dia bukan gurunya, dan dia bukan menyampaikan, kan, tapi dia cinta sekalipun tidak bertemu, kan, tapi dia cinta karena Allah Azza wa Jalla. Cinta karena dia ahlu sunnah. Apa kata Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ketika datang kepadanya jamaah yang jauh dari negeri seberang, dari Andalus, datang kepadanya mengaji kepada Sufyanus Tsauri di Baghdad, Andalus, Baghdad, jauh. Apa kata Sufyanus Tsauri, wahai fulan, apakah bersama engkau di Andalus seorang sunni, seorang yang cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata si orang tersebut, benar, wahai imam, sungguhnya saya mempunyai teman. Apa kata Sufyanus Tsauri, kalau seandainya engkau sampai di rumah engkau, sampaikan salamku kepadanya. Sesungguhnya ahlu sunnah pada zaman sekarang asing. Sesungguhnya ahlu sunnah zaman sekarang asing. Sampaikan kepadanya, cinta ini cinta yang sangat luar biasa. Hanya cinta karena dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini yang sangat luar biasa. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa cinta-cinta ini kadang-kadang menunjuk banyak-banyak, mempunyai tanda-tanda dan isyarat. Akan tetapi salah satu bukti dari kecintaan tersebut, bahwa cinta seseorang tersebut membuat rumahnya, negaranya, bahkan dia mencintai anjingnya. Disebutkan oleh para ulama, orang yang telah cintanya sudah begitu mendalam, dia akan mencintai anjingnya. Anjingnya dia cintai. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyebutkan Ashabul Kahfi dengan anjingnya? Allah sebutkan, Allah muliakan anjing Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Ashabul Kahfi, masuk ke dalamnya anjingnya. Anjingnya masuk. Lihat Laila Majnun. Saya tidak apa syairnya, akan tapi dia bercerita begitu. Sungguhnya saya mengecupi dinding-dinding rumah Laila, pacarnya, kekasihnya. Bukan karena dinding itu indah, akan tapi yang indah adalah orang yang di dalam rumahnya, yaitu Laila. Dia suka dengannya. Maka terlaknatlah Syiah, dakwaan mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah sedangkan mereka membenci orang-orang sekitar Rasulullah SAW? Tidak mungkin dakwaan tersebut sebagai cinta kecuali hanya cinta palsu mereka. Tidak mungkin. Dan saya berikan kepada antum rahasia, dan itu rahasia setiap sunni yang cinta kepada ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa kita cinta kepada negara tauhid, negara Arab Saudi? Dan kenapa orang-orang yang banyak membenci Arab Saudi? Saya berikan rahasianya. Kenapa kita cinta kepadanya? Kita murka ketika ada maksiat dilakukan di sana, dan kita bangga dan senang ketika tauhid ditegakkan, karena di sana adalah negara tauhid. Karena di sana ditegakkan ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa orang-orang benci kepada mereka? Karena Arab Saudi yang memegang Haramain, Mekah dan Madinah, karena mereka tidak pernah mencintai tauhid. Karena tidak pernah mereka, bagaimana mereka mengagungkan tauhid, sunnah Rasulullah SAW. Karena makanya mereka benci. Kita yang pernah mengetahui keadaan di sana akan merasa pedih dan perih ketika dia melihat kezaliman, dia melihat pelecehan, dia melihat kejadian yang tidak dia sesuai dengan syariat terjadi di sana. Kenapa? Karena dia melihat bukan saja bukan negara Arab Saudinya, akan tauhid tauhid yang ada di sana yang dia cintai. Jadi dia mencintai segalanya yang ada di sana. Akan tapi kenapa mereka membenci? Ketahuilah karena mereka membenci asalnya, yaitu negeri tauhid tersebut. Jadi itu yang harus kita bina, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena itu adalah tanda-tanda keimanan seseorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, hadis kita tentang masalah yang dinukilkan oleh muallif pengarang Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah kisah Musa dengan Khidir. Musa dengan Khidir. Adalah Musa, dia berkata kepada Bani Israel, dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih mengetahui dariku. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ada wahai Musa, sesungguhnya ada hambaku yang lebih mengetahui atau mengetahui yang tidak engkau ketahui. Sehingga dengan tersebut turunlah ayat sababun nuzul ayat di dalam surah Al-Kahfi tentang cerita Musa menuntut ilmu dengan Khidir. Ceritanya dalam surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 66. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amri hukuma. Malam Jumat dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Baca bagaimana perjalanan Musa bersama fatahu, bersama budaknya Yusha bin Nun. Berjalan berletih menuntut ilmu. Sebagaimana berletihnya orang-orang setelahnya dan sebelumnya untuk menuntut ilmu din. Berletihnya Salman al-Farisi, berletihnya Suhaib al-Rumi, berletihnya Abu Bakar, berletihnya Utsman, berletihnya Mu'ad bin Jabal dan ulama-ulama lainnya dari kalangan ulama. Menunjukkan di sini faedah harus berletih dalam menuntut ilmu. Harus bersusah payah di dalam menuntut ilmu. Bahwa kebenaran tidak bisa ditunggu di rumah. Sungguhnya kebenaran harus dicari, sekalipun menjual semua yang berharga yang ada kita miliki, yang kita miliki. Musa telah mempraktekkan dan memberikan contoh kepada umat-umat setelahnya bahwasanya dia belajar, dia menuntut ilmu. Kenapa Musa menjadikan contoh? Karena dia adalah ulul azmi. Ulul azmi minar rasul. Ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Karena Musa adalah ulul azmi yang mempunyai himmah, kemauan yang kuat. Karena dia ingin menyempurnakan dirinya. Manusia sempurna dengan dua hal, dengan ilmu yang dia tambah, dia sumbat akal dan nuraninya, atau dengan amal yang dia amalkan. Orang sempurna dengan dua hal. Pertama dengan ilmu yang dia sumbat akal dan nuraninya, dan yang kedua dengan amal yang dia bisa tambah pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dua hal ini saja orang diangkat dan menjadi manusia insan kamil, manusia yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i illa thalath. Laki-laki banyak yang sempurna, akan tapi tidak sempurna dari wanita kecuali tiga orang. Kenapa? Manusia sempurna dengan dua hal ini. Ilmu yang mengajaknya, yang menerangi jalan kebenaran kepadanya, atau amal yang mengarahkan dan membawanya kepada surga. Dua hal ini. Ilmu yang menerangi jalan surga kepadanya, atau amal yang menyuruhnya berjalan di atas jalan surga. Selain dari itu adalah waswas syaitan. Waswas syaitan. Semuanya adalah lagha, lahun, permainan. Innama hadhi dunya mata', sungguhnya kehidupan dunia adalah perhiasan. Hilang, sirna, tidak ada kekal kecuali yang kekal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang kekal hanya dua, kebaikan atau keburukan, pahala atau dosa, ketaatan atau kepangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang tersisa. Semuanya hilang, semuanya bagaikan air yang ditarik oleh matahari. Akan tetapi yang kekal adalah pahala dan dosa yang kita tinggalkan. Jadi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita himmah, keinginan, kemauan. Apa kata para ulama? Idza kanatin nufus kibara taibat fi hamliha abdanu. Jika seandainya di dalam diri ini ada jiwa yang kuat, semangat yang tinggi, niscaya badan yang hanya bertulangkan dan berdagingkan ini akan lemah, letih. Letih, membawa kemauan yang kuat. Nah, yang parah adalah badan bagus, tubuh sehat, akan tapi tidak mempunyai kemauan. Orang-orang yang lemah, dan kita berlindung dari sifat seperti itu, lemah dan malas. Dua dari 8 kesedihan dunia adalah dua hal ini, lemah dan malas. Kedua-duanya tidak bisa berbuat. Kalau seandainya malas, apa yang dia bisa perbuat? Kalau seandainya dia malas, apa yang bisa dia perbuat? Ya, seandainya dia mempunyai semangat, akan tapi dia lemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Karena kedua-duanya tidak bisa berbuat. Anda ingin beramal, mau salat malam, akan tapi Anda lemah. Dan juga tidak akan bisa. Anda penidur. Anda ingin melakukan, menuntut ilmu, akan tapi Anda tidak bisa ke sini juga. Misalnya. Atau Anda mempunyai kemampuan datang, akan tapi Anda pemalas. Sama juga. Kedua-duanya akan menghalangi. Yang akan bisa menerjang itu semua adalah zulhimmah. Seseorang yang mempunyai kemauan yang kuat, yang tidak terhalangi dari sesuatu apapun, dari kemauannya. Jadi butuh sekarang himmah, ya ikhwan, himmah, keinginan. Kita dilahirkan di bangsa yang memang lemah. Kita hidup di negeri yang kurang punya kemauan. Orang-orang kufar, banyak mereka mempunyai insting dan tabiat gharizah lahir dari ibunya, mempunyai himmah yang tinggi. Orang-orang Jepang adalah orang-orang yang mempunyai himmah tinggi. Orang-orang kufar barat, orang-orang yang mempunyai himmah. Orang kita Asia Tenggara adalah orang yang kurang mempunyai himmah. Rela di atas penjajahan, rela di atas kemiskinan, rela terhadap kehinaan, semuanya adalah kita. Dan yang akan mengangkat kita dari itu semua adalah din, agama. Yang mengangkat kita dari orang yang tidak mempunyai kemauan kepada orang yang mempunyai kemauan adalah din. Dan alhamdulillah dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah anugerahkan kita kepada dinul Islam. Din yang mengajak kita untuk bisa hidup. Karena hidup adalah semangat. Orang yang lemah tidak mempunyai semangat, dia tidaklah orang yang hidup. Dia adalah orang yang tertata di saf-saf kematian. Akan tapi orang yang hidup, itulah orang-orang Arab pada dasarnya mempunyai himmah, mempunyai kemauan. Orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang tidak mau kalah karena keadaan dan semacamnya. Lihat bagaimana mereka hidup tanpa air, bagaimana mereka hidup tanpa tanaman dan tumbuhan. Akan tapi mereka hidup dan besar. Mereka tumbuh di negeri yang kering kerontang, mereka bisa hidup. Lihat kita mati di negeri yang kaya raya. Kenapa itu? Mereka memiliki himmah, kemauan yang kuat untuk bisa bertahan di negeri tanpa ada tanaman dan semacamnya. Mereka adakan perjalanan safar, tijarah, perdagangan Syam dan Yaman. Saif wa syita li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatus syita'i was-saif. Ketika datang Islam, bertambahlah kemauan di atas kemauan. Terciptalah Islam dalam 30 tahun. Kejayaan sepertiga dunia mereka pegang di tempat-tempat kebudayaan dan kemajuan dunia pada masa itu. Itulah seseorang yang datang kepada Raja Kisra dengan tampang dekilnya, tanpa harus rendah diri, dengan berdebunya, dengan kuda kecilnya, tanpa harus merendah diri, datang ke istana yang penuh megah tersebut. Raja Kisra, dia datang. Dia hambur-hamburkan semua yang dia dapatkan di hadapannya, dari bantal-bantal permadani-permadani yang indah, tanpa ada seorang pun yang menghalanginya dari pengawal-pengawal raja. Kemudian dia duduk di sebelah raja Kisra, pemimpin tertinggi pada zaman tersebut. Ketika dia hendak ditahan, dipegang, dia berkata dulu, tunggu dulu. Sesungguhnya kedatangan saya ini saya diundang. Kalau kalian tidak mau cara saya bersikap, maka saya akan pulang. Dia berkata begitu dengan mudah. Kemudian apa kata sang Raja Kisra? Biarkan dia berbicara. Kemudian dia berbicara. Kemudian dia tunjuk kiri kepada Raja Kisra. Tidak ada perdamaian antara kita. Engkau hanya mendapatkan tiga pilihan. Pertama Islam, engkau akan selamat. Yang kedua engkau membayar jizyah, engkau akan aman di negeri kami. Dan yang ketiga, peperangan. Dia keluar dengan kewibawaan yang ada. Apa kata Raja Kisra? Dan itu juga yang diucapkan oleh Kaisar, Raja Kaisar Romawi. Kalau begitu orang-orang seperti itu dengan ketinggian semangat mereka, tanpa harus malu dan merendah diri, niscaya dia akan mengambil tanah tempat saya injak kaki saya sekarang. Terbukti apa yang diucapkan oleh Kaisar. Apa kata Raja Kaisar kepadanya? Atau salah seorang panglima Kisra, dia berkata kepadanya, kalau tidak salah saya, dia adalah salah seorang Raja Kisra yang terkenal, panglima terkenal. Apa kata salah seorangnya kepada salah seorang prajurit Islam? Dia mengatakan, sesungguhnya kami tahu wahai fulan, kalian-kalian Arab ini datang karena kemiskinan, karena kalian tidak mengerti kecuali dob, kecuali onta, kambing. Kalian datang ke negeri kami yang kaya raya. Kalau seandainya engkau mau, maka kami akan berikan setiap orang dari kalian berapa dirham dan dinar, dan kepada pimpinan kalian berapa ribu dinar. Apa kata orang tersebut? Dengan tanpa risih karena ketinggian kemauan himmah mereka, dia mengatakan, sesungguhnya kami dikeluarkan oleh seorang nabi yang mengajarkan kepada kami akhlak. Kemudian kami dikabarkan bahwa negeri tuan adalah negeri yang darah-darahnya manis, dan kami menginginkan mengecapnya. Dia mengatakan begitu, darah-darah tuan manis, kami ingin merasakannya tanpa dia rasa takut dan semacamnya. Kalaulah begitu, berarti Islam memang mengajarkan himmah sebagaimana semua agama din. Dan ini faedah yang kita ambil dari hadis tentang kedatangan Musa kepada Khidr. Dan juga faedah di sini bahwa bagaimana Musa alaihissalam menziarahi Khidr dan mengambil ilmu dari Khidr. Dan kita tahu bahwa perjalanan panjang antara Musa dengan Khidr, perjalanan yang sangat melelahkan. Apa kata Musa? Laqad lakina fi safarina hadha nasaba. Wahai Yusha bin Nun, sungguh kita telah menemukan di dalam perjalanan kita keletihan yang sangat. Letih. Menunjukkan safar dalam menuntut ilmu dan berdakwah letih. Jadi harus butuh kesabaran. Musa saja yang orangnya kuat, dia mengeluhkan hal itu. Akan tetapi dia adalah perjalanan yang nikmat. Perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan di dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat bersama Khidr. Banyak hal yang dilihat oleh Musa, banyak pelajaran yang dia ambil, dan banyak ilmu yang dia sauk dari Khidr. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ziarah kepada ahli ilmu sangat penting. Ziarah kepada ahli ilmu sangat penting, di samping dia adalah ziarah atas nama Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla. Kekurangan kita, duduk kita di rumah dan kita tidak peduli dengan sekeliling, adalah bukti bahwa kita tidak akan kuat mempertahankan iman yang ada pada diri kita. Anda kuat bersama kawan-kawan ya ikhwan. Antum kuat bersama ikhwan sesama. Anda kuat, Anda bisa semangat sekarang duduk karena Anda melihat yang lainnya duduk. Akan tetapi Anda kalau sendirian atau saya sendirian tidak akan kuat. Hari ini kita akan tutup kajian dan kita akan tidak akan buka selama-lamanya lagi. Akan tetapi kita kuat karena bersama. Saling menziarahi adalah salah satu sarana untuk memperkuat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati atas kebenaran dan saling menasihati atas kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu? Karena di dalam menegakkan kebenaran butuh kesabaran. Anda duduk di sini ini butuh kesabaran. Sebagian orang tidak sabar duduk di sini mendengarkan. Sebagian orang beralasan enak duduk di rumah sambil duduk melihat di sofa, kemudian klik salah satu channel kajian subuh dan semacam dia dengar. Sebagian orang tidak sabar. Sebagian orang juga tidak betah duduk karena mendengarkan yang sesuatu yang mungkin tidak dia inginkan atau semacamnya. Akan tetapi dia adalah at-tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Ada kalanya diri itu dikekang. Karena dengan diikat dan dikekanglah Anda akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang-orang yang takut kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya, jadi bukan permasalahan baik, akan tetapi Anda menahan diri, mengekang diri, mengikat diri, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang akan kita dapatkan. Seseorang ketika memuncak nafsu syahwatnya dari ahli ibadah, diambil lilin. Apa kata dia ucapkan pada dirinya, wahai diriku, engkau boleh berbuat maksiat seperti yang engkau inginkan, seperti apa yang engkau maukan, akan tapi tahankah engkau azab neraka, tahankah engkau api, sebelum engkau rasakan api neraka tersebut, cobalah ini lilin kecil. Kemudian diambilnya lilin tersebut dan dibakarnya, kemudian diletakkan. Berapa detik setelah itu dia tarik kembali. Kemudian dia katakan kepada dirinya, diri engkau tidak tahan tentang api dunia, bagaimana dengan api neraka? Engkau tidak tahan dengan api dunia, bagaimana dengan api neraka? Kemudian dia tinggalkan keinginan nafsu syahwatnya tersebut. Ini dia wanahan nafsa anil hawa. Orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu. Adalah salah seorang ulama mengasiatkan kepada ayah, ikatkan saya di dinding masjid, di tiang masjid. Kenapa anak? Ayah, ikatkan saya. Jadi dia ketika dia kecil, dia sudah tahu mempunyai himmah. Dia tidak mau seperti kawan-kawannya, teman-temannya yang bergurau bermain menghabiskan waktu. Makanya dia pesankan kepadanya, ayah, ikatkan saya di tiang masjid. Ketika itu dia ikatkan. Kemudian dia tamatkan Al-Quran dalam satu hari, setiap harinya. Dan dia mendapatkan kepuasan, nikmat. Ketika ditanyakan oleh para ulama, wahai fulan, sampai kapan engkau berletih? Sudah tua seperti ini engkau masih berletih beribadah menuntut ilmu. Apa kata ulama tersebut? Rahatuha urid. Sesungguhnya yang aku inginkan adalah istirahatnya. Dia berletih untuk istirahat. Sesungguhnya orang yang istirahat di dunia tidak akan istirahat di akhirat. Orang yang akan mendapatkan istirahat di akhirat, dialah orang yang berletih di dunia. Karena dunia, orang yang tertawa di dunia, dialah yang akan menangis di akhirat. Orang yang menangis di dunia, dialah yang akan tertawa di akhirat. Dunia begitu, tidak akan bisa bergabung antara dunia dengan akhirat. Jadi, harus ada berletih. Apa kata ulama tersebut? Rahatuha urid. Aku menginginkan istirahatnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di umur 60 tahun, dia ucapkan, ya Imam, kapan engkau berhenti dari menuntut ilmu? Apa kata Imam Ahmad? Minal mihbara ilal mihbara. Wahai fulan, mulai dari mengenal pena sampai ke kuburan, saya akan menuntut ilmu. Jadi itu semua mereka inginkan apa? Adalah istirahat di alam akhirat. Apa kata para ulama? Sungguhnya dikatakan kepadanya, ya Imam, sampai kapan kita istirahat dari menuntut ilmu, dari berdetik-detik? Maka mereka mengatakan, dari satu cercahan kaki di hari-hari akhirat. Satu cercahan kaki di hari-hari akhirat, baru kita istirahat. Itu dunia. Jadi yang penting adalah himmah, ya ikhwan, keinginan. Ini yang harus kita terapkan pada diri kita. Dan dia bisa dikembangkan. Dia bisa dikembangkan. Bukan tidak bisa dikembangkan. Saya melihat banyak orang-orang yang mana ketika dia ingin kembangkan himmahnya, dia bisa berkembang. Maka sempurnakanlah diri kita dengan ilmu dan amal. Sempurnakanlah diri kita dengan ilmu dan amal. Allahu ta'ala a'lam. Terus faedah, mungkin hadis-hadisnya kita akan lanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Faedah yang berikutnya, hadis tentang masalah Musa dan Khidr adalah mencari guru yang baik di dalam masalah din. Nabi Musa, dia pandai mencari. Dia mencari guru yang benar. Dialah Khidir. Seseorang zaman sekarang ini nyaris dia ingin mendapatkan kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berkualitas di dalam segala halnya, dalam rumah tangganya, di dalam kendaraannya, di dalam hidupnya, di dalam anak-anaknya dan semacamnya. Akan tapi banyak di antara mereka di dalam untuk urusan akhirat, mereka tidak mau mencari yang berkualitas. Banyak yang tidak mau yang mencari hal-hal yang berkualitas. Padahal itu masalah akhirat, keabadian yang abadi. Sarmadan, khalidan, abada. Kekal selama-lamanya, dia tidak mau mencari. Apa buktinya? Dia tidak pandai dalam mencari guru. Guru baginya adalah guru yang bisa mengucapkan dan membenarkan apa semua tindakannya. Itu yang dia anggap guru. Guru baginya adalah yang bisa membuat dia tersenyum dan lega atas apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan. Guru baginya adalah guru yang bisa dilihat dan didengar enak dan dipandang sejuk. Akan tetapi hal-hal yang dapat menyakitkan hatinya, mengobati maksiatnya dan menyuntik perbuatan pembangkangannya terhadap Allah Azza wa Jalla juga akan buat. Tidak, saya tidak mau guru seperti ini. Saya ingin guru yang teduh. Saya ingin guru yang menghalalkan segala cara. Saya mengharap yang membenarkan perbuatan saya. Tidak mau hal-hal yang seperti ini. Dan ini adalah seburu-buru orang. Khasirat dunia wal akhirah. Orang rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau seandainya dia mempunyai penyakit dan seperti ini caranya dia berobat, maka niscaya tidak akan pernah penyakitnya sembuh selama-lamanya. Tidak akan pernah. Kalau seandainya dia ingin mencari seorang dokter yang tidak pernah memberi obat pahit kepadanya, atau memberi suntikan pedih kepadanya, atau memberikan operasi kepadanya, maka pergilah ke dukun. Pergilah ke dukun. Kalau seandainya Anda patah, yang akan dipatahkan adalah ayam, tidak Anda. Kalau seandainya Anda sakit, maka yang dilihat bukan badan Anda, akan lihat telur. Pergilah ke dukun. Akan tapi alangkah banyaknya sang dukun banyak dusta, kadzab, pendusta, pembohong, istidraj atas manusia. Akan tapi Anda seorang yang rasionalis, yang berakal, mengerti mana yang baik dan buruk, tentu akan datang kepada dokter yang spesialis. Itu masalah sembuh sehatnya Anda di dunia, bagaimana dengan sembuh dan sakitnya Anda tentang kejiwaan. Dan dia adalah akhirat. Tentu seharusnya yang Anda cari adalah orang-orang yang benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah Azza wa Jalla dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Manis pahitnya akan Anda regu. Pahit getirnya akan Anda minum. Karena dia adalah obat. Akan tetapi dia adalah syifa. Dia adalah obat. Akan tetapi adalah penyembuh dari semua maksiat yang ada pada diri kita. Dan di sini harus ahli, harus pintar di dalam mencari hal-hal yang seperti ini. Musa alaihissalam mencari Khidir. Berapa banyak? Lihat bagaimana kerasnya Khidir mendidik Musa. Musa disyaratkan, wahai Musa, kalau seandainya engkau mau menuntut ilmu kepadaku, ini syaratnya. Jangan engkau tanggapi semua tindakanku. Jangan banyak bicara. Sampai saya sendiri yang mengabarkannya. Maka berjalanlah Musa dan Khidir sampai di tengah jalan di sebuah perkampungan. Dilihat ada seorang anak bermain dengan anak-anak kecil. Diambil oleh Khidir anak kecil tersebut, kemudian dia bunuh, digorok dan dibunuh. Siapa pula yang sabar bertahan mendiamkan perlakuan dari seorang guru yang membunuh anak yang tidak bersalah tersebut? Maka bertanya Musa, kenapa engkau membunuh satu jiwa yang tidak mempunyai dosa sama sekali? Apa kata Khidir? Ini satu, wahai Musa, engkau telah melanggar syarat yang kubuat kepadamu. Datang lagi kepada satu pantai yang mereka ingin menyeberang. Tiba-tiba Khidir cepat merusak kapal-kapal yang ada di sana. Kemudian datanglah akal sehat Musa berpikir, wahai Khidir, apa pula engkau? Kapal-kapal yang bersih, rapi, yang kapal-kapal yang tidak rusak ini engkau bolongi, engkau rusak. Kenapa ini? Apa kata Khidir? Ini yang kedua, Musa. Kalau seandainya engkau ucapkan yang ketiga, maka engkau tidak akan berteman lagi denganku. Datang lagi yang ketiga, dia lapar. Mereka lapar berdua, bertiga dengan Yusuf bin Nun. Sampailah mereka di perkampungan, mereka minta untuk diistidhafahkan, untuk dijamu. Tidak ada yang mau menjamunya. Tiba-tiba Khidir menyuruh Musa untuk mengaduk semen untuk membangun sebuah tempat di rumah mereka di sana, kampung tersebut. Apa kata Nabi Musa? Apakah engkau membangun sebuah tempat di kaum yang tidak mau menjamu engkau, wahai Khidir? Apa kata Khidir? Inilah waktu kita berpisah, wahai Musa. Engkau tidak bersabar denganku. Coba lihat, syarat pedih. Akan tapi sabar. Sabar ya, ikhwan. Sabar, yang ini yang harus kita Akan tapi melihat bahwa kita lihat adalah orang yang menyampaikan din yang kita itu. Makanya ulama kita mengatakan inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu yang kita tuntut ini adalah agama. Agama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian apa kata ulama tersebut? Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka berhati-hatilah kalian lihat ke siapa kalian mengambil agama kalian. Ke siapa kalian mengambil dunia dan akhirat kalian. Kepada siapa kalian memberikan kebahagiaan hidup kalian. Kalau seandainya diberikan kepada ulama yang tidak ulama, kepada orang yang berdiri di atas pundak-pundak para ulama, dari orang-orang pendakwa ulama, maka anda akan merugi dunia dan akhirat. Dan berapa banyak zaman-zaman sekarang mendakwakan diri mereka ulama, dan berapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan Allah dan dia tidak mengerti Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang berfatwa, berbicara, berkata atas nama Allah kan, tapi dia tidak pernah melihat apa ucapan Allah Azza wa Jalla pada permasalahan itu. Bersyirikat antara ucapan atas nama Allah tanpa ilmu dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, karena besar dosa kedua-duanya. Ini yang harus diperhatikan kepada ikhwan. Berapa waktu yang lalu kita terjelaskan bahwa ulama dialah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggi ilmunya, orang yang benar-benar telah menyau ilmu dari kitabullah Azza wa Jalla, benar jelas dari mana dia menuntut ilmu, jelas silsilah kehidupannya, dan tahu kita akan kebaikan akhlaknya dan semacam itulah ulama. Akan tetapi orang yang baru sadar, yang baru taubat dari preman, yang baru taubat dari pasar, kemudian dia menampakkan kekhusyuan, kemudian dia bisa menangis dan menangiskan orang, kemudian itu dianggap ulama, maka celakalah para ulama. Tabban lil ulama. Kalau seperti itu ulama, tabban lil ulama. Celakalah ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'a." Sungguhnya Allah tidaklah akan menjabut ilmu ini begitu saja. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil orang-orang yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh, berserban benar. Berserban benar. Berbaju putih benar. Akan tapi kosong dari ilmu kalamullah azza wa jalla. Kemudian karena mereka sudah kadung diangkat menjadi ulama, menjadi panduan panutan, kan tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menginginkan kemasyhuran, orang-orang yang menginginkan kemasyhuran, yang menginginkan nama atas nama din, yang cinta terhadap kamera dan semacamnya, sudah dianggap ulama, fa'aftau, maka mereka layak untuk ditanya. Ditanya urusan agama mereka, fa'aftau, sehingga karena kebodohan mereka, mereka berfatwa bighairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka juga menyesatkan. Allah mensifati mereka, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Itu gambaran ulama-ulama atau orang-orang yang mendakwakan diri mereka ulama pada zaman kita sekarang. Dan alangkah sedikitnya ulama-ulama. Kalau Sufyan ats-Tsauri pada zamannya mengatakan, "Ma aqallaha ahlus sunnah." Alangkah sedikitnya ahlus sunnah, ulus sunnah, jamaah. Maka kita katakan alangkah tidak adanya ulama pada zaman sekarang ini. Langkah. Seharusnya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu din, memberikan kepada kita taufik untuk tunduk di bawah kitabullah dan di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi taufik akan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang halal lagi baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. 5 menit, silakan. Kata-kata wallahi atau demi Allah itu disebut kata-kata qasam, sumpah. Seorang muslim tidak dibenarkan bersumpah selain dari nama Allah. Diharamkan kita bersumpah dengan makhluknya, dan dia termasuk syirik kecil. Bersumpah atas nama selain dari Allah syirik. Demi engkau, demi Ka'bah, demi Rasulullah, itu haram. Kita seorang muslim dituntut untuk bersumpah hanya dengan nama Allah, demi Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Allah, Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya demi matahari, demi bulan, demi bumi, dan begitu seterusnya. Dan di dalam sumpah kita tidak dibenarkan bersumpah dengan sumpah lagha, dalam artian bersumpah akan tetapi sumpah ghamus yang disitilahkan oleh Rasulullah, bersumpah untuk sebuah maksiat kepada Allah azza wajalla. Saya bersumpah atas nama Allah untuk tawaf di kuburan si anu, itu salah. Saya bersumpah untuk tahun ini menyembelih di kuburan si anu, mahram dan dosa dan disyirik kepada Allah azza wajalla. Bersumpah harus atas nama Allah dan untuk atas kebaikan. Dan orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarat. Itu kaidah-kaidah tentang masalah sumpah yang dijelaskan di dalam masalah akidah, akidah kita Allah taala. Tentang masalah Kisra, apa itu Kisra? Kisra sama dengan Kaisar. Dia gelar dari pimpinan tertinggi di sebuah negara. Kalau sekarang adalah presiden atau raja, maka Kisra adalah nama lain dari adalah panggilan untuk raja Persia. Kaisar adalah panggilan untuk raja Romawi. Najasyi adalah panggilan untuk raja Habasyah, Ethiopia. Tiga raja itu yang terkenal pada zaman tersebut sehingga mereka dikenal. Sama dengan Firaun. Firaun bukan nama orang, akan tapi dia juga sama dengan Kisra, yaitu panggilan untuk orang yang mempunyai kedudukan tinggi di zaman Mesir pada masa zaman Musa dan zaman-zaman Nabi setelahnya. Allah taala. Ya. Itu buku itu tidak diperbolehkan dijual dan tidak boleh dibeli. Karena buku itu syarat bisnisnya. Jadi zaman sekarang ini orang suka sesuatu yang aneh supaya laku terbitan itu, biar sekali seminggu terbit. Dibuat hal-hal yang seperti itu. Dan saya lihat orang yang mengarang buku itu seperti itu dia. Hanya untuk mengaruk kenikmatan dunia saat. Kalau tidak, dia sendiri menyatakan di belakang bukunya bahwa dia bukan Dajjal. Karena dia juga mengatakan ada beberapa hal-hal yang tidak sama dengan persamaan Dajjal. Buku itu tidak layak dikonsumsi untuk seorang Muslim yang baru belajar. Akan tetapi dia sama dengan buku-buku yang lainnya. Kebanyakan buku-buku lainnya adalah buku-buku tijarah, buku-buku perdagangan. Untuk dunia ujung-ujungnya duit, UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Dan saya peringatkan kepada kaum muslimin semua untuk berhati-hati di dalam membeli dan pandai memilah. Zaman sekarang adalah zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW fushul qalam, bahwa sebelum akan belum terjadi hari kiamat sampai akan berkembangnya pena. Dan inilah zamannya, bahwa semuanya orang berlomba-lomba untuk memperbanyak buku, pena. Orang menulis, semuanya orang sekarang menulis, baik yang bodoh maupun yang pintar, yang saleh maupun yang saleh, yang fasik maupun yang taat kepada Allah azza wajalla. Semuanya menulis. Nah, Anda ketika Anda pergi ke sebuah toko buku dan Anda adalah jamaah awam, maka Anda akan menghadapi lautan yang tidak bertepi. Anda akan bingung dengan beli buku apa. Maka sebelum membeli buku, saya nasihatkan untuk bertanya dulu kepada ahli ilmu, kepada ustaz-ustaz yang mengerti tentang din. Dan juga saya banyak melihat di kalangan ikhwan hanya semangat membeli tapi tidak semangat membaca. Dan ini penyakit. Hanya senang mengoleksi. Dibuatnya lemari indah-indah, kemudian dia koleksi, dia melihat, nah, lihat. Saya ngaji kan, katanya. Subhanallah. Buku ya ikhwan untuk dibaca, bukan untuk dikoleksi. Makanya kita waktu di Madinah, alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa Indonesia cukup haus dengan menuntut ilmu dan dengan buku. Kadang-kadang sampai-sampai kita yang berjumlah 150 orang, kita mengirim satu kontainer. Satu kontainer. Cukup banyak buku-buku yang diberi oleh da'i-da'i yang keluaran dari Jami' Islamiyah. Dan itu kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada guru-guru yang mengajar, buku apa yang layak kita beli. Karena tidak semua buku layak dibeli. Apalagi antum membeli buku terjemahan. Tidak semua orang pandai menerjemah. Taruhlah, yang Anda beli adalah Ibnu Katsir, yang Anda beli adalah Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Akan tapi yang menerjemahkan musuh dari Ibnu Taimiyah sendiri, orang yang tidak mengerti. Berapa banyak kita temukan buku yang diselewengkan. diarahkan. Salah satu yang terjadi di Mekah, saya waktu itu bekerja di sebagai penyuluhan jemaah haji dari wizarah pemerintahan Arab Saudi. Kemudian kita teliti buku dikarang oleh Syekh Bin Baz tentang manasik haji, kiranya diterjemahkan oleh salah seorang orang Indonesia yang sama sekali bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Bin Baz. Bertentangan 100%. Kita sampaikan kepada yang bertanggung jawab pimpinan tauiyah penyuluhan tersebut, Syekh ini tidak layak untuk dibukukan, padahal buku itu sudah jutaan dicetak. Dan ini banyak, dan berapa banyak orang yang menerjemahkan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau tujuannya hanyalah duit, yang dia kali-kali hanya lembaran, tidak pernah dia berharap wajah Allah Azza wa Jalla, lebih besar harapannya kepada duit, kepada dunia, daripada kepada mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan ini fitnah ya kawan. Ini fitnah. Jadi saya mengharapkan semangat kita, jadi Semarang ini semangat kita dalam menuntut ilmu dan membeli buku harus benar-benar diarahkan. Diarahkan. Dan ikhwan-ikhwan itu juga. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita yang juga ikut menjual buku, insyaallah taala secara umum mungkin telah menseleksi akan, tapi bagi kebutuhan Anda mereka tidak seleksi. Anda yang tahu, maka Anda yang, kalau seandainya apa hubungan Anda dengan kita bekerja misalnya sebagai petani membeli buku tentang masalah lebih detail tentang masalah perbankan misalnya, kita tidak pernah berhubungan dengan bank, ini pun pembaziran. Jadi apalagi juga saya melihat judul-judul buku disengaja untuk ditarik menarik. Jadi jangan terpedaya, judul buku kadang-kadang berbeda, judul yang diterjemahkan berbeda jauh dengan judul aslinya. Permasalahannya permasalahan tentang masalah ilmiah yang sama sekali tidak perlu diindah-indahkan judulnya, dia adalah ilmiah akan tapi karena judul kita terpengaruh. Jadi yang saya lihat sebelum membeli perhatikan baik-baik dan kalau perlu bertanya. Dan ini mudah-mudahan manfaat bagi antum semua. Wallahu taala alam. Silakan. Bahwa seorang muslim yang memelihara anjing hukumnya telah jelas di syariat kita. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim yang mempunyai memelihara anjing akan dikurangi pahalanya satu qirat, kecuali anjing buruan illa kalbu saydin, dan ini hadisnya sahih, dan satu qirat sebesar gunung Uhud. Kalau seandainya Anda bisa mendapatkan pahala satu qirat dalam satu hari, mungkin insyaallah taala boleh Anda berpikir untuk memelihara anjing. Kalau seandainya tidak, maka mungkin untuk tidak memeliharanya lebih baik. Akan tapi bukan berarti tidak ada. Ada amalan yang juga pahalanya satu qirat. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghadiri jenazah, maka pahalanya satu qirat. Barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia satu qirat. Barang siapa yang mensolati, kemudian mengantarkannya ke kuburan, kemudian menguburkannya, maka dia mendapat dua qirat. Ya Allah Ta'ala, pada dasarnya itu adalah permisalan bahwa anjing adalah seburuk-buruk makhluk yang dimisalkan di dalam Al-Quran. Dan makhluk Allah yang buruk itu kalau berteman dengan orang baik dia akan mendapatkan kebaikan, seperti ashabul kahfi. Apalagi kita yang kedudukannya jauh lebih mulia daripada anjing, dia adalah manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Allah Ta'ala alam. Ya, bahwa di padang mahsyar itu memang didekatkan matahari, didekatkan matahari, akan tapi di perjalanan sirat semuanya gelap, semuanya gelap. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa matahari itu didekatkan pada suatu waktu yang sebelumnya gelap. Jadi di padang mahsyar ada dua waktu, pertama gelap gulita benar, dan yang kedua terang benderang sekali dan bahkan panas, sehingga matahari didekatkan. Nah, cahaya mukmin dari sinilah pentingnya. Cahaya mukmin. Dan cahaya mukmin ini akan berlangsung mulai dari sirat sampai nanti di surga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa cahayanya seorang mukmin sampai-sampai seperti cahayanya matahari di dunia. Begitu terangnya bahkan bisa menerangi dunia. Dan cahaya itu erat hubungannya dengan hatinya di dunia. hati seorang mukmin pada di dunia kadang-kadang bisa seperti matahari. Begitu kuatnya dia bisa menerangi. Bahkan bukan hanya menerangi dirinya, menerangi orang-orang sekitarnya. Bahkan menerangi orang-orang sedunia. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang gurunya. Gurunya. Ibnu Qayyim apa kurangnya lagi dia? Ibnu Qayyim dia mengatakan kami, ketika dia berbicara kami, itu tidak lain adalah Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Al-Zahabi, Al-Mizzi. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah, murid-muridnya ulama-ulama besar pada zamannya. Jadi yang Anda baca buku Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Az-Zahabi itu satu kampung, satu pengajian. Duduk dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan tetapi namanya tersebar di mana-mana. Orang kalau seandainya mendengar nama orang kayaknya oh si fulan terkenal, nanti 1000 tahun lagi terkenal satu lagi. Tidak. Akan tetapi ini satu kampung terkenal semuanya. Mizzi menikahkan anaknya dengan Ibnu Katsir. Jadi kita lihat bahwa murid-murid Ibnu Taimiyah itu luar biasa banyaknya, mereka ulama. Akan tetapi Ibnu Qayyim mengatakan kami yaitu murid-muridnya yang juga ulama-ulama besar, ketika kami mendapatkan musibah yang kita tidak tertahankan oleh kami, kami datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami datang. Kemudian kami mendengarkan nasihat dan wejangannya yang membuat hati kami tenang, yang membuat hati kami teduh. Subhanallah, yang telah menciptakan hati seperti hatinya sebelum Allah ciptakan kenikmatan akhirat. Jadi Allah telah ciptakan ada manusia yang dapat menenangkan orang ketika dia gundah. Itulah ulama, itulah kedudukan para ulama, yang bisa menggoyang yang tidak tergoyangkan oleh gempa di gunung dan semacamnya. Nah, jadi kita katakan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang mukmin cahayanya matahari, dan cahaya yang kedua seorang mukmin cahayanya bagaikan bintang yang besar, seperti bintang gejora besar berkelap-kelip. Kenal mereka ilmu ladunni. Akan tetapi pada hakikatnya permasalahannya bahwa syariat Musa berbeda dengan syariat Khidir. Syariat Musa berbeda dengan syariat Khidir. Karena Musa diutus untuk kaumnya, tidak diutus untuk Khidir. Jadi Khidir mempunyai syariat tersendiri sehingga dia boleh melakukan apa yang dia maksudkan. Dan itu pertama. Dan yang kedua, semua tindakan-tindakan Khidir itu semuanya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, perlakuan Nabi Khidir membunuh anak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepadanya bahwa anak ini akan memberikan mudarat kepada orang tuanya. Bahwa anak ini akan membawa orang tuanya kepada kekufuran. Sehingga daripada membuat orang tuanya kekafir, dia bunuhkan dahulu untuk menolong orang tuanya yang saleh itu. Orang tuanya saleh. Sehingga dia bunuh anak tersebut waktu kecil supaya jangan terjadi kemudaratan terhadap anak. Dan ini juga faedah disebutkan, berapa banyak anak menyengsarakan orang tua. Menyengsarakan orang tua. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya harta dan anak kalian fitnah. Bukan yang saya maksudkan menyengsarakan dalam artian adalah orang tuanya kaya kemudian dia jadi miskin. Tidak. Akan tetapi berapa banyak orang tuanya soleh berjenggot ke masjid. Akan tetapi karena ketolehan anak, perlakuan maksiat yang dilakukan oleh anak, cintanya orang tua tersebut mengajaknya, menyeretnya sedikit demi sedikit karena cintanya kepada anak untuk membuat kekufuran. Bahaya ya kawan. Yang dibunuh oleh Khidir tersebut orang tuanya saleh, taat. Dia tidak mau. Siapa yang mau anaknya kufur? Tidak. Tidak akan, tetapi kecintaannya yang sangat membuat dia jatuh ke dalam dosa yang sangat luar biasa sehingga dibunuh oleh Khidir sebelum dia besar. Sama halnya dengan kapal tadi, kapal dibocorkan oleh Khidir. Kenapa? Bahwa perompak-perompak mengambil kapal-kapal yang baik. Sehingga kalau seandainya dibocorkan, sehingga tidak diambil oleh perompak-perompak tersebut. Kenapa dibangun oleh Khidir rumah kedua anak yatim tersebut, yang mana orang kampung tersebut tidak menjamunya? Karena jawabannya adalah karena kesolehan orang tuanya. Di sini kebalikan dari permasalahan tadi. Berapa banyak kesolehan orang tua mendatangkan manfaat kepada anaknya. Coba lihat. Bahwa karena kesolehan orang tuanya tersebut, dia tanamkan harta karun di dalam tembok rumahnya tersebut. Nah, tembok tersebut hampir runtuh sehingga Khidir takut kalau seandainya dia masih kecil dia sudah dapatkan harta karun sehingga nanti akan terbuang-buang sia-sia. Dia mau bahwa tembok ini akan runtuh ketika mereka dewasa, ketika mereka membutuhkan uang tersebut. Maka dibangun kembali oleh Khidir. Dibangun kembali oleh Khidir sehingga ketika mereka dewasa mereka mendapatkan titipan orang tua mereka tersebut di dalam bangunan yang dibuat oleh Khidir. Jadi kita katakan berapa banyak juga kesolehan orang tua membuat kesolehan anak. Apa kata salah seorang salaf ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau begitu rajin beribadah? Ketika anak-anaknya bertanya, wahai ayah, kenapa engkau begitu rajin? Apa kata ayahnya tersebut? Saya menambah salat saya untuk menambah ketaatan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menambah ketaatan engkau kepada Allah, menunjukkan ketaatan orang tua berpengaruh kepada ketaatan anak. Dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana saya ceritakan bahwa dia mempunyai anak 16 orang. Ketika beliau meninggal tidak ada seorang pun yang baligh. Tidak ada seorang pun yang baligh. 16 orang. Gimana enggak bisa baligh itu? Ada yang mirip tahu? Kok 16 kok bisa begitu dia? 16 tidak ada yang baligh. Istrinya banyak, dia punya banyak istri dan budak. Dan kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz salah seorang pemuda yang kaya raya yang tidak mau dikalahkan dalam segala hal di awal-awal kali sebelum dia bertaubat. Dan dia adalah gubernur Madinah pada waktu itu. Air cuciannya diperdagangkan oleh orang karena wanginya. Air cuciannya dicuci itu diperdagangkan karena wangi-wangian yang dia gunakan. Itu dia. 16 anaknya ketika dia diracun oleh salah seorang keluarga Bani Umayyah, keluarganya, dia dalam keadaan sakaratul maut. Didatangkan semua anak-anaknya. Dia pinta, datangkan semua anak-anaknya. Dilihat satu persatu. Yang paling besar 9 tahun. Sisanya dari mulai merangkak sampai datang pamannya. Saya sudah lupa nama pamannya tersebut. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anak-anak engkau ini kecil. Nasihatkan, wasiatkan kepada mereka biar saya yang akan menanggungnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tidak, wahai paman. Kalau seandainya mereka orang saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau mereka orang saleh, saya tidak akan membantu dari harta saya untuk perlakuan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh rawi hadis, rawi sejarah, sesungguhnya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, anak-anaknya tersebut setiap mereka memberangkatkan 100 pasukan dengan biaya mereka semuanya. Perlengkapan perang yang penuh dan lengkap. Jadi setiap anak-anak 16 orang itu di depan rumahnya dia berangkatkan sukarela, relawan untuk berjihad di jalan Allah atas biayanya semua. Perlengkapan perang semuanya, mulai dari panah, mulai dari pedang, mulai dari perisai, mulai dari baju perang, mulai juga dari unta, kuda dia persiapkan, kemudian berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah subhanahuwataala. Kaya-kaya semua. Dan jelas ini kena kesolehan orang tuanya seperti Umar bin Abdul Aziz. Wallahu ta'ala alam, ya. Hikmah yang didapat bahwa pertama Allah menampakkan pahala dari dialog tersebut yang kalau seandainya tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak nampak. Bagaimana luar biasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, apakah mereka tahu kan surga? Tidak pernah mereka melihat. Apakah mereka lihat akan neraka? Apakah melihatku, wahai malaikatku? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memberikan manfaat, Allah memberikan ganjaran. Ketahuilah mereka akan mendapat rahmatku semua. Dan berapa banyak hadis-hadis kursi yang Allah terangkan yang Allah Azza wa Jalla bertanya kepada malaikatnya untuk menampakkan kemuliaan Allah kepada manusia agar bertambah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah antum lihat seorang penguasa yang sudah tahu permainan sandiwara yang dia buat untuk mengangkat derajatnya, dia bertanya kepada pengawal terdekatnya atau penasehat terdekatnya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh penasehat tersebut, sedangkan raja tahu bahwa jawabannya akan itu tidak lain dan tidak bukan untuk didengar kebaikannya untuk orang-orang yang mendengarnya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla untuk menampakkan karamah, kemuliaan, kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Begitu dermawan Allah Azza wa Jalla kepada kita sehingga Allah Azza wa Jalla memberitahukan hal itu kepada kita semua. Itu mungkin salah satu hikmah dan banyak lagi hikmah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.